Malemnya malem minggu agak dipakar tapi hutan dengan masyarakat prasetya Allah rek ayo rek melaku melaku neng tunjungan rek ayo rek rame rame Sanggup, aku jauh di pinggir, anggrek pot.